بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di saat ini kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam majlis ini. Ini majlis pembacaan kitab Syarah Al-Manzumah Al-Ha'iyah karya Al-Imam Ibn Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, yang disyarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan habidahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fiikum, kita telah sampai kepada pembahasan bait syair, ini ucapan Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala, ya, tamasuk bihabdillah, tamasak bihabdillahi wa tabi'il huda. Berpegang teguhlah engkau kepada tali Allah dan ikutilah al-huda, petunjuk. Maka di sini beliau rahimahullahu taala atau habibullahu taala, ini Syekh Saleh Al-Fauzan, menjelaskan tentang pembagian al-hidayah. Kata beliau habibullahu taala, al-huda wal hidayatu ala kismain. Kata beliau, ya, al-huda yani wal hidayah ala kismain, petunjuk itu terbagi menjadi dua, atau hidayah itu terbagi menjadi dua, kata beliau. Al kismul awal, ya, jenis yang pertama atau pembagian yang pertama, al huda bi makna ad dilalah wal irsyad wa bayanil haq wa hadha hidayatun ammah. Jenis yang pertama, kata beliau rahimahullahu taala, petunjuk yang bermakna ad dilalah, ya, al-hidayah yang bermakna ad-dilalah, wal-irsyad, ya, yang bermakna memberikan bimbingan, wa-bayanil haq, dan menjelaskan kebenaran, wa-hadhi hidayatun ammah, maka ini merupakan hidayah secara umum, wallahu haddannas jami'an, bima'na annahu bayanalahumul haq. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan hidayah kepada manusia secara keseluruhan, yang maknanya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada mereka apa itu kebenaran. Wawaddahahu lahum, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan penjelasannya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskannya bagi mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana, ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat yang ke-17, wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama alal huda. Adapun Samud, maka kami telah memberikan mereka hidayah. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan petunjuk kepada mereka mana yang benar, mana yang batil. Ya. Fastahabbul ama alal huda. Maka mereka lebih memilih kebutaan daripada petunjuk. Artinya mereka lebih memilih kebatilan daripada petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Qala fa hadhihi hidayatu dilalatin wa irsyad. Maka ini disebut sebagai hidayatu dilalah wa irsyad. Ya, ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada mereka mana yang benar, mana yang tidak benar. Tapi apakah otomatis ketika dijelaskan hal yang demikian, mereka langsung mengikuti? Ya, jawabannya tidak mesti. Jawabannya tidak mesti. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan petunjuk kepada mereka, ini yang benar, ini yang batil. Adapun mereka mau mengikuti yang benar dan menjauhi yang salah, maka ini kembali kepada hidayah jenis yang kedua. Qala al-qismu tsani. Jenis yang kedua dari hidayah, yaitu hidayatut taufik lil amali bil haq wa tamasuki bihi. Jenis yang kedua adalah hidayah taufik untuk mengamalkan kebenaran dan berpegang teguh dengannya. Nah, ini jenis yang kedua, ya, yang sering kita sebut apa? Hidayah at-taufik. Ya, kalau tadi hidayatul irsyad yang berupa pengarahan, berupa penjelasan, ini loh yang benar, ini loh yang salah. Tapi kalau berhubungan dengan apakah orang itu mau mengikuti kebenaran dan meninggalkan kebatilan, maka ini kembali kepada hidayah jenis yang kedua, yaitu hidayah taufik. Ya, untuk mengamalkan kebenaran dan berpegang teguh dengan kebenaran tersebut. Wa hadhihi hidayatun khassatun la takunu illa li ahli iman. Maka hidayah ini ya merupakan kekhususan, tidaklah diberikan kecuali kepada ahlul iman. Wala yamlikuha illallah subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah ada yang memilikinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Fala yamliku, oh maaf ya, dan kata beliau fala yamliku al-kulubi fala yamliku hidayat al-kulubi illallahi jalla wa'ala. Maka tidak ada yang menguasai hidayatul qulub, ya, hidayah yang ada pada hati, kecuali hanya Allah Jalla wa'ala. Ya, artinya seorang itu kemudian meninggalkan kebatilan dan berpegang teguh dengan kebenaran, ini semua tergantung dengan hidayah taufik yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hatinya. Ya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Rasul tidaklah bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau kehendaki. Ini Rasul tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang beliau kehendaki. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Ya. Ayat ini barakallahu fikum, ya, diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ya beliau berusaha untuk mengajak paman beliau Abu Talib untuk masuk ke dalam Islam. Ya, di akhir hayat Abu Talib, beliau mengajak Abu Talib untuk masuk ke dalam Islam, ya, dengan mengatakan kepada pamannya beliau, ya, kepada Abu Talib, Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Katakanlah wahai pamanku la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan pakai sebagai hujjah. Ya, aku akan pakai untuk membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kemudian dia enggan. Fa aba an yaqul la ilaha illallah, dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Wah, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan masih berpegang teguh dengan ajaran agama Abdul Muttalib. Ini masih menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabt. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, sekalipun orang itu engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia lebih mengetahui tentang siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Ya, ini namanya hidayatul taufik, tidak bisa diberikan oleh siapapun kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala hidayatu wa hidayatu dilalati wal irsyad yamlikuha ar-rusul wal anbiya wa ahlul ilm. Ya, adapun hidayah dilalah, ya, memberikan petunjuk, pengarahan, ya, al-irsyad, pengarahan. Naam, yamlikuha ar-rusulu wal anbiya. Maka ini dimiliki oleh para rasul dan para nabi. Ya, para rasul dan para nabi, mereka bisa memberikan hidayah. Berupa apa? Pengarahan, menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Wa ahlul ilm, demikian juga ahlul ilm, para ulama. Ya, para ulama juga bisa dengan ilmu yang ada pada mereka, mereka memberikan hidayah, yang ini berupa petunjuk dan pengarahan kepada orang yang tidak tahu. Ini jalan yang benar, ini jalan yang salah, ini jalan yang batil, ini al-haq. Taib, ya. Kulluhum yadulluna alal haq. Wa yubayyinunahu wa yubassirunahu bihi. Wa yubassiruna bihi. Maka mereka ini, yani para rasul, para nabi, dan para ulama, mereka menunjukkan kepada al-haq. Kemudian menjelaskan dan menampakkan kebenaran tersebut. Ya. Walihada qala ta'ala li nabihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau memberikan petunjuk atau memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Unzuru barakallahu fikum. Dalam ayat ini Allah mengatakan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, innaka la tahdi. Sesungguhnya engkau wahai Rasul, ya, memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Nah, seakan-akan ada pertentangan dengan ayat yang kita bacakan dalam surat Al-Qasas ayat 52 tadi. Ya, kata Allah, innaka la tahdi man ahbabt. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Adapun di ayat ini Allah tegaskan, sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Nah, seolah-olah ada kontradiksi antara kedua ayat ini. Maka apa jawabannya? Ini jadi pembahasan juga oleh beliau. Kata beliau, rubbama yaqulul qa'il, limadza qala Allahu jalla wa ala li nabiyyihi fi ayatin wa innaka la tahdi. Ya, mungkin ada orang yang mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat mengatakan sesungguhnya engkau memberikan hidayah? Wa qala fi ayatil ukhra innaka la tahdi man ahbabt. Adapun di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan sesungguhnya engkau tidaklah bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Alaysa hadza ta'arudan? Ya, bukankah ini merupakan suatu kontradiksi? Ya, di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya engkau memberikan hidayah. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabt. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah. Ya, ini seolah-olah ada ta'arud, ada kontradiksi. Maka apa jawabannya? Barakallahu fikum. Qala al-jawabu laisa hadza ta'arudan. Maka jawabannya ini sama sekali bukan kontradiksi. Hasya wa kalla, sekali-kali tidak. Bal qawluhu ta'ala wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, yakni tadullu wa turshidu wa tubayyin. Ya, bahkan apa yang Allah ucapkan, Allah firmankan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, ya, sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, maknanya adalah engkau menunjukkan, engkau mengarahkan, dan engkau menjelaskan. Ya, ini namanya hidayatul irsyad. Hidayah al-irsyad. Ya, siapa saja dari kalangan orang yang berilmu bisa memberikannya. Ini bisa memberikan pengarahan, bisa memberikan bimbingan, bisa memberikan, ya, petunjuk. Ya, semuanya bisa kalau dia memiliki ilmu. Wa qauluhu innaka la tahdi man ahbabt. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Sekalipun orang itu kau cintai, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepadanya. Ya'ni la taqdiru ala taufiqin nas wa qabulihimul haq. Maknanya adalah engkau tidak bisa atau tidak mampu untuk memberikan taufik kepada manusia dan, ya, membuat mereka menerima kebenaran. Ya, tugasmu itu hanya bisa menjelaskan saja. Adapun tergeraknya hati mereka untuk menerima kebenaran, ya, fahadza la yaqdiru alaihi illallah subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian tidaklah dimampui kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan demikian tidak ada ta'aruf sama sekali, tidak ada kontradiksi sama sekali. Maka ayat yang pertama, innaka la tahdi ila siratul mustaqim, artinya adalah tadullu wa turshidu wa tubayyin. Yaitu engkau, ya, memberikan petunjuk, yang Engkau menunjuki, Engkau mengarahkan, dan Engkau memberikan penjelasan. Adapun innaka la tahdi man ahbab, artinya la taqdiru ala taufiqin nas wa qabulihim al-haq. Ya, Engkau tidak mampu ya untuk memberikan taufik kepada manusia yang membuat mereka menerima kebenaran. Ya, ini makna kedua ayat tersebut. Qala fala ta'arud baina al-ayatain, maka tidak ada kontradiksi sama sekali di antara kedua ayat tersebut. Wa innama tata'arudu 'inda man la 'ilma 'indah. Hanya saja ini terkesan kontradiksi, ya, terkesan bertentangan bagi orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Ya, kalau tidak memiliki ilmu tentang kedua jenis hidayah tersebut, maka akan terkesan apa? Terkesan bahwa akan ada pertentangan di dalamnya. Ya, tapi bagi yang mengetahui bahwa hidayah itu ada dua jenisnya, maka tidak ada pertentangan sama sekali. Ammal basiru bil Qur'an wal basiru bil ilmi fala yata'aradu indahu al-Qur'an wa sunnah. Ya, adapun bagi orang yang memiliki ilmu terhadap Al-Qur'an, ya, memiliki ilmu, maka ya ayat Al-Qur'an demikian juga sunnah Nabi alaihi salatu wasalam ini tidak akan ya bertentangan. Tidak akan bertentangan. Ya. Al-Qur'anu la yata'aradu abadan, maka ayat-ayat Al-Qur'an tidak akan saling bertentangan selama-lamanya. Tidak akan bertentangan selama-lamanya. Wa sunnatu la tata'aradu. Demikian juga sunnah tidak akan saling bertentangan. Kenapa? Li'annahuma tanzilun min hakimin hamid. Karena sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan hikmah dan juga sangat terpuji. Walakin asy'ana fil ladzi yafhamu wa yajma'u baina adillah. Akan tetapi permasalahannya ada pada orang yang berusaha memahami dan mengumpulkan dalil-dalil tersebut. Ada yang mampu memahami dan mengumpulkan dalil-dalil tersebut, ada yang tidak mampu. Ini masalahnya. Jadi masalahnya bukan pada Al-Qur'an dan hadisnya, tapi masalahnya bagi orang. Sebagian orang mampu untuk menggabungkannya, sebagian lagi tidak mampu untuk menggabungkannya. Barakallahu fikum. Baik, kemudian kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru. Ini pembahasan hangat, ya. Qala wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Janganlah engkau menjadi pelaku kebid'ahan, ya, mudah-mudahan engkau mendapatkan keselamatan. Qauluhu wala taku bid'iyan. Ya. Ucapan al-Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullahu taala, janganlah engkau menjadi ya pengikut kebid'ahan. Beliau mengatakan, ini Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, hadza nahyun, ya, ini merupakan larangan. Jangan engkau menjadi pengikut kebid'ahan. Ya, wal bid'i nisbatan ila bid'ah. Ya, maka bid'i di sini, wala taku bid'iyan, janganlah engkau menjadi seorang bid'i. Bid'i di sini merupakan penisbatan kepada bid'ah. Jangan engkau menjadi pengikut kebid'ahan, begitu maksudnya. Wal bid'atu ma uhditha fid din mimma laisa lahu aslun fi kitabillah aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka bid'ah ini adalah apa yang dibuat-buat di dalam agama yang tidak memiliki asal dalam kitabullah dan atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang dimaksud dengan bid'ah. Ma uhditha fid din, ya, mimma laisa lahu aslun fi kitabillah au sunnati rasulihi, ya, au sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini definisi bid'ah. Kenapa pula ini mencong-mencong nih, ya, macam stabilo. Baik, ya, ma uhditha fid din mimma laisa lahu aslun fi kitabillah aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang dimaksud dengan kebid'ahan adalah ya, apa yang tidak memiliki asal, ya, apa yang dibuat-buat di dalam agama yang tidak memiliki asal, ya, di dalam kitabullah atau sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala wallahu nahana anil ibtida' fid din. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang kita untuk membuat kebid'ahan di dalam agama. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadzarana ya minal ibtida'i fid din. Demikian juga Nabi alaihi salatu wasallam telah mengingatkan kita ya agar waspada dari membuat kebid'ahan dalam agama. Jadi barakallahu fikum ya, peringatan terhadap kebid'ahan ini bukan muncul dari manusia biasa. Ya, tapi dari Allah dan Rasulnya. Ya, sehingga jangan Anda apa? Alergi ya dengan kata-kata bid'ah, dengan peringatan kepada bid'ah. Karena sesungguhnya yang mengingatkan kita ya untuk menjauhi kebid'ahan itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Ya, sebagian orang alergi ya kalau kita udah bicara bid'ah, alergi dia. Padahal yang mengingatkan tentang kebid'ahan itu ya adalah Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya lah yang telah memperingatkan ya dari kebid'ahan agar kita mewaspadai kebid'ahan. Jadi jangan alergi Anda. Sama seperti Anda diperingatkan dari kemaksiatan, jangan kalian minum khamr, jangan kalian melakukan zina. Ya, jangan kalian mengambil apa yang bukan hak kalian. Ya, ini yang melarang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang zina, Allah melarang minum khamr, Allah Subhanahu wa taala melarang kita mengambil hak orang lain. Maka demikian juga yang melarang kita dari kebid'ahan itu adalah Allah dan Rasulnya. Ya, ini merupakan bagian dari syariat kita. Ya. Hanya saja memang betul ya, harus berhati-hati. Karena terkadang barakallahu fiik ya, sebagian orang mudah membid'ahkan suatu amalan tanpa dia ya mempelajari kalamnya para ulama, melihat kalamnya para ulama. Ya, ini yang terkadang menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat. Ya, dengan penuh semangat membid'ahkan amalan-amalan padahal ya amalan tersebut disyariatkan. Ya, ada dalilnya. Hanya saja mungkin karena tempat dia belajar mengatakan itu bid'ah, maka dia ikut membid'ahkan. Ya. Saya menyarankan kepada para ikhwah, para thalabatul ilm, ya, sebelum memvonis suatu bid'ah, maka baca referensinya dari berbagai sisi ya. Ya, lihat bagaimana pendapat-pendapat yang ada dari kalangan para ulama sebelum kita memvonis sesuatu itu sebagai suatu kebid'ahan. Ya, karena ada terkadang yang di sana memang khilaf para ulama, dan khilaf yang mu'tabar. Ya, seperti yang disebutkan oleh para ulama Syekh Shalih Al-Fauzan misalnya dalam risalah beliau ya mengatakan bahwa sebagian ulama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya kalau saya tidak salah dalam Kitabul Ilmi menyebutkan permasalahan misalnya ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa meletakkan tangan di dada setelah bangkit dari ruku ini bid'ah. Ya. Maka kata beliau enggak sepantasnya ya lakop semacam ini disematkan kepada orang yang melakukan ya bersedekap setelah bangkit dari rukuknya karena ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Oleh karena itu jangan kemudian kita bermudah-mudahan seperti membid'ahkan kunut subuh ya walaupun memang ada ulama yang mengatakan itu bid'ah ya. Tapi kalau kita lihat masalahnya adalah permasalahan khilaf di kalangan para ulama ya. Langkah bijaknya kita kalau memang kita meneliti ketika ada ulama yang melakukan satu amalan kita lihat dalilnya apa yang mereka jadikan dalil ya karena kalau kita mengatakan bahwa ulama kemudian melakukan sebuah amalan ya tanpa ada dalil yang ini tuduhan kepada mereka ya melakukan satu amalan tanpa adanya dalil ini kefasikan ya dan tentunya ini sifat yang jauh dari ulama kita. Makanya apa? Sebelum memvonis suatu kebid'ahan, ini perlu saya tekankan kepada para penuntut ilmu, ya antum bedakan diri antum dengan orang-orang awam. Ya walaupun sudah mengaku dirinya sebagai salafi, pada hakikatnya masih awam. Ya, karena dia hanya mentaklid, ya bertaklid kepada guru-gurunya. Thalibul ilm enggak boleh seperti itu. Ya, dia sebelum menjatuhkan vonis kepada sesuatu, dia pelajari terlebih dahulu. Baik. Maka secara umum Allah Subhanahu wa taala melarang ya. Melarang kebid'ahan ya, demikian juga Nabi alaihi salatu wasallam. Maka yang melarang adalah Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Ya, di antara dalil terlarangnya kebid'ahan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku telah sempurnakan bagi kalian nikmatku. Ya, jadi agama ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyempurnakan? Allah Subhanahu wa taala. Qala faddinu kamil, ya, faddinu kamilun. Maka agama telah sempurna, kata beliau. La yahtaju ila an tudifa ilahi asya tastahsinuha au tuqallidu fiha ghayraka mimma laisa alaihi dalil min kitabin au sunnatin litataqarraba biha ila Allah. Ya. Maka agama ini sudah sempurna, kata beliau. Tidak membutuhkan untuk ditambahkan kepadanya perkara-perkara yang dianggap baik. Ya, atau perkara-perkara yang engkau ya tiru dari yang selainmu yang tidak ada dalilnya dari kitabullah atau sunnah. Litataqarraba biha illallah. Ya, yang kemudian engkau pergunakan untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kal adzkar ya albid'iyah, seperti zikir-zikir bid'ah. Yang sedang viral ya, baru saja viral ya, ada zikir yang apa yang dibuat untuk menangkal corona. Ya, enggak butuh. Ya kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada kita zikir-zikir untuk menangkal itu semua. Ya, maka enggak butuh ya zikir-zikir itu, walaupun disampaikan secara bersanad kepada ya ketua organisasi mereka ya. Maka ini merupakan azkar al-bid'iyah. Wassalawat al-bid'iyah, demikian juga solawat-solawat bid'ah. Yang banyak sekali solawat-solawat sekarang ya. Solawat ini, solawat itu, solawat ini, solawat itu ya. Memang bangsa Indonesia ini juga termasuk kreatif ya, banyak menciptakan solawat-solawat. Qala wa jami'i anwa'i taqarrub ilallah. Demikian juga jenis-jenis taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Illam yakun 'alaihi dalil fahuwa bid'ah. Kalau enggak ada dalilnya, maka ini semua merupakan kebid'ahan. Taib. Walau kanat niyatu sahibihi hasanatan wa yuridul ajr. Ini satu hal yang perlu kita garis bawahi. Walaupun niat pelakunya itu adalah baik. Dan dia menginginkan pahala dari apa yang dia lakukan. Ya, niat yang baik dan keinginan untuk mendapatkan pahala tidak serta-merta menjadikan amalan tersebut sebagai amalan saleh. Wa yuridu thawab wa la yuridu al-mukhalafah. Dan demikian juga dia menginginkan pahala. Dia menginginkan pahala. Ya, tidak menginginkan untuk melakukan penyelisihan. Lakin ra'a anna hadza fihi khair fastahsanahu. Akan tetapi dia melihat. Baik. Kita dengarkan azan dulu ya. Insyaallah pada azan kita lanjutkan. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 26. Baik. Kita kembali kepada pembahasan kita, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, karena pembahasannya tanggung ini ya, sebentar. Kita masuk dalam pembahasan ini. Walau kanat niyatu sahibihi hasanatan wa yuridu al-ajr wa yuridu thawab wa la yuridu al-mukhalafah. Ya, maka perbuatan tersebut tidak diperbolehkan walaupun niat pelakunya itu adalah baik. Dia menginginkan pahala. Demikian juga dia menginginkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ingin untuk menyelisih. Lakin ra'a anna hadza fi khair fastahsanahu. Akan tetapi dia melihat bahwa di dalamnya terdapat kebaikan, maka dia pun menganggapnya sebagai suatu kebaikan. Wa huwa fil haqiqah laisa fi khair. Ya, walaupun dia menganggap memiliki anggapan-anggapan demikian, namun pada hakikatnya yang namanya kebid'ahan itu bukanlah kebaikan. Law kana fihi khairun laja'a bil kitab was sunnah. Kalau memang itu adalah sebuah kebaikan, maka akan datang ya dalilnya dari Alkitab was sunnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Dalam surat Maryam ayat yang ke-64 Allah menegaskan dan Rabbmu itu tidak mungkin lupa. Kalau memang ada kebaikan di sana, pastilah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-38. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Kami tidaklah lalai dalam Alkitab itu ya tentang sesuatu apapun. Artinya segala sesuatu yang memang harus disampaikan, Allah akan sampaikan dalam Al-Qur'an. Ini kalau ada yang tidak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kebaikan yang tidak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian bukanlah suatu kebaikan. Faqulul khairi wa qul hidayati fil Qur'an wa sunnah. Faman ja'a bi ziyadatin laysat fil kitab wa sunnah fahiya bid'atun mardudah. Maka setiap kebaikan dan setiap hidayah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Setiap kebaikan dan setiap petunjuk itu ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Faman ja'a bi ziyadatin laysat fil kitabi wa sunnah fahiya bid'atun mardudah. Ya. Kemudian barang siapa yang datang dengan tambahan, dia membawa tambahan yang tidak ada dalam Al-Kitab dan juga dalam As-Sunnah, fahiya bid'atun mardudah. Maka itu merupakan bid'ah yang tertolak. Maka yang demikian merupakan bid'ah yang tertolak. Ya. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Dia bersabda, barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya, demikian juga beliau mengatakan, dalam riwayat yang lain dikatakan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengada-adakan ya, dalam urusan kami ini, dalam urusan agama kami ini, apa yang bukan merupakan bagian darinya, maka amalan tersebut tertolak. Maka amalan tersebut tertolak. Fala yajuzu al-ihdath fid din. Maka tidak boleh mengada-adakan perkara baru dalam agama. Au amalu syai'in lam ya'ti bihi rasul. Atau mengamalkan sesuatu yang tidak dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Wa yutaqarrabu bihi ila Allah. Kemudian dijadikan amalan taqarrub untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Ini merupakan kebid'ahan dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Baik, ya. Jadi ini dalil yang menunjukkan ya tidak bolehnya melakukan kebid'ahan. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah penjelasan tentang bid'ah ini, apa makna bid'ah secara bahasa, demikian juga sisi-sisi pendalilan yang semakin menguatkan terlarangnya kebid'ahan, maka ini akan kita jelaskan ya pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Taib nakif ilahuna, mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.